Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini tema kita adalah tentang From Nothing to Something. Saya pikir kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat tersebut dan seperti apa juga kita sudah bisa, saya pikir juga sudah bisa membayangkannya seperti apa. Karena itu saya langsung saja mengajak kita untuk membaca bagian dari Kitab Suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30, lalu Kejadian 2 ayat 7 dan lanjut kepada Kejadian 2 ayat 19 sampai dengan 19 saja. Sampai dengan 20, 19-20. Jadi Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30, kalau sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. 1, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takuklah tanah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai ke 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Lalu ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan 20, ayat yang kedua, ayat pasal kedua, ayat yang ke-7, lalu 19, sampai 20. Pasal kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lanjut ke 19 dan 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti apa yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, demikian pembacaan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, boleh merenungkan firman Tuhan dan kiranya Tuhan berkati kita, tidak hanya yang baca, tapi juga kita yang merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang from nothing to something, saya pikir seperti saya singgung tadi, kita semua sudah tahu. Itu seringkali bicara tentang sesuatu yang sebelumnya dikatakan hina, tapi kemudian menjadi mulia. Sebelumnya dikatakan atau berasal dari sesuatu yang kurang diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sama sekali, tapi kemudian menjadi berharga, bernilai memiliki nilai yang baik dan kemudian menjadi mulia. Jadi bicara tentang from nothing to something juga bicara tentang bagaimana yang seringkali orang pandang sebelah mata, yang seringkali ya tidak diharapkan, tapi kemudian memiliki nilai yang luar biasa. Nah itulah from nothing to something. Dan ada juga yang kemudian orang yang memakai penggambaran tentang dari sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga itu adalah tentang metamorfosis dari kupu-kupu. Bagaimana seperti kita tahu kalau masih dalam kalau kupu-kupu itu masih dalam bentuk ulat, semua orang akan jijik, semua orang akan menghindari, menjauhi dia karena ya bisa berdampak gatal dan segala macam. Tapi ketika dia bermetamorfosis sedemikian rupa, maka ketika dia menjadi kupu-kupu yang indah, orang tidak hanya tertarik dengan kupu-kupu itu, bahkan kita semua waktu kecil beramai-ramai mengejar kupu-kupu itu mendapatkan dia. Artinya dari sesuatu yang sebelumnya dijauhi, kemudian bisa menjadi sesuatu yang justru malah dicari. Begitu juga ilustrasi tentang from nothing to something juga seringkali digambarkan sebagai sebuah, seringkali orang menyaksikan bahwa dirinya dari orang yang miskin, kemudian berjuang sedemikian rupa sampai dia kemudian menjadi sesuatu, menjadi menjadi apa-apa, menjadi orang yang diperhitungkan, menjadi orang yang, ya, ilustrasi sepatu itu dari sepatu yang rusak menjadi sepatu yang bagus, itu mengibarkan dari orang yang tidak berpunya kemudian menjadi berpunya. Itu yang seringkali diibaratkan orang from nothing to something. Dan karena ketika orang masih ada dalam kemiskinan, orang seringkali direndahkan dan dihina dan segala macam. Tapi bagi orang tertentu, hal itu bisa dipakai sebagai kekuatan untuk menunjukkan kesuksesan. Tapi pagi hari ini kita tidak sedang berdiskusi atau tidak merenungkan tentang hal-hal yang from nothing to something itu dalam konteks fenomena sosial yang demikian. Tapi lebih mengarah kepada sesuatu yang lebih mendasar, lebih awal, lebih mulai, yaitu tentang kembali kepada esensi manusia itu dicipta. Bagaimana manusia konon dikatakan, kalau seperti tema kita, bahwa manusia itu dicipta dari sesuatu yang tidak berarti apa-apa, sesuatu yang nihil, sesuatu yang tidak bernilai baik secara ekonomis maupun secara kualitas, tapi kemudian bisa menjadi sesuatu yang sangat mulia dan sangat berharga. Nah, hari ini kita akan melihat tentang seperti apa manusia yang dicipta dari sesuatu yang tidak berharga itu menjadi mulia. From nothing to something. Ya, kita pertama adalah melihat tentang apa itu from nothing-nya dari penciptaan manusia. Tadi kita juga sudah disinggung di dalam kitab suci yang kita baca dari Kejadian 27, bahwa ketika Tuhan membentuk manusia itu, Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah. Bapak Ibu terkasih, menurut saya bicara tentang debu tanah, tentang sesuatu yang nothing itu, yang tidak berharga itu menegaskan atau menegaskan tentang sesuatu proses penciptaan yang seringkali dalam bahasa teologi adalah creatio ex materia, dalam artian bahwa manusia itu diciptakan bukan dari ketiadaan tanpa materi apapun, dicipta langsung ada. Tidak, tapi manusia itu dicipta dari sesuatu yang sudah lebih dahulu ada, kemudian jadilah manusia. Nah, dalam konteks ini adalah manusia itu dicipta dari debu tanah yang sudah pasti kita tahu seperti apa debu tanah. Betul, sebelum manusia diciptakan, tidak ada manusia lain, tidak ada makhluk lain seperti manusia. Dan hal ini kita bisa cross-check dari bagaimana Adam mencari ketika dia menamai binatang-binatang, tidak ada satupun yang mirip dengan dia untuk menjadi penolongnya. Nah, itu salah satu buktinya. Nah, waktu bicara tentang tidak ada manusia sebelumnya, karena itu, namun demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa itu manusia itu diciptakan dalam creatio ex nihilo, diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi diciptakan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, dan materi itu adalah debu tanah itu. Yang kemudian debu tanah juga menandaskan tentang bahwa debu tanah itu sesuatu yang tidak bernilai. Debu tanah itu sesungguhnya adalah sesuatu yang nothing. Debu tanah itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak kita anggap. Bapak yang terkasih, bicara tentang debu tanah, partikel yang kecilnya kalau kita baca Wikipedia itu besarnya 500 mikrometer diameternya, itu sesuatu yang sangat sangat kecil. Ini seringkali kita hindari karena entahlah kita merasa itu berdampak buruk terhadap kesehatan kita dan segala macam, karena itu kita perlu menutup hidung dan mulut kita waktu kita naik kendaraan bermotor dan sebagainya. Manusia dicipta dari debu tanah menegaskan tentang bahwa manusia diciptakan dari materi yang tidak bernilai. Memang benar ada orang yang kemudian menafsir bahwa oh tidak demikian, justru waktu manusia dicipta dari debu tanah itu, dari tanah itu menandaskan bahwa manusia itu dicipta dari sesuatu yang sangat berharga. Karena logam-logam mulia, sesuatu yang sangat berharga dan segala macamnya itu berasal dari tanah. Tapi kalau saya berpikir, kalau orang kemudian menafsirkan bahwa tanah itu maksud dari Tuhan di sini bahwa tanah itu tunjukkan sesuatu yang mulia, maka ya kenapa nggak langsung diciptakan dari logam-logam itu, manusia itu? Kenapa harus dari tanah yang butuh ekstraksi khusus, yang butuh kemudian manusia itu, yang butuh tanah itu digali baru menemukan logam-logam itu? Saya pikir maksud dari Tuhan itu tidaklah tidaklah menciptakan manusia dari tanah, maksudnya bukan sesuatu, menunjukkan sesuatu yang mulia, tapi boleh jadi sesuatu yang justru sebaliknya. Karena itu bicara tentang manusia diciptakan dari debu tanah itu tidak hanya bicara literal tentang debu tanahnya itu yang kita jauhi dan segala macam, tapi bicara tentang sesuatu di balik itu, di balik debu tanahnya, bahwa menandaskan tentang atau menegaskan tentang bahwa manusia itu adalah ciptaan yang kemudian bukan apa-apa. Manusia itu bukan siapa-siapa. Ini adalah bahasa simbol. Dari sudut pandang semiotika, menurut saya menegaskan tentang beberapa hal tersebut, bahwa manusia itu bukan apa-apa. Karena itu manusia digambarkan karena memang manusia dicipta dari debu tanah. Itu mengindikasikan bahwa manusia itu bukan apa-apa dan manusia bukan siapa-apa. Dan menegaskan juga bahwa manusia itu betapa ringkihnya manusia, karena manusia hanyalah debu saja dan kelak akan kembali kepada debu. Dan betapa kecilnya manusia sama seperti partikel dia dicipta, yaitu debu tanah. Dan kalau kita kemudian, ada yang pernah nonton video tentang bagaimana kecilnya bumi ini, dari mata lalu keluar, memandang sekian ratus meter dan segala macam, manusia hanya sekecil, nggak ada apa-apanya, bumi saja dalam semesta yang begitu besar tidak ada apa-apanya. Dan ini mengindikasikan sesuatu yang ya manusia itu pada dasarnya memang bukan apa-apa, dia hanya benda mati pada awalnya. Manusia adalah berasal dari benda mati, ya ini debu tanah yang sia-sia. Karena itu tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan untuk hal itu. Tidak ada sesuatu yang kemudian manusia bisa banggakan, karena manusia hanya sebatas debu saja. Tidak ada kemudian hari ini kalau kita sudah sampai saat ini, kita bisa berjumawah di hadapan Allah, oh aku ini manusia yang bisa menjadi segala macam dan segala macam seperti apa yang gue ingin. Saya pikir tidak bisa demikian. Kalian, ya kita ini dicipta dalam debu tanah, bukan sesuatu yang dicipta dalam kemuliaan yang luar biasa, dalam artian dicipta dengan materi yang misalnya dicipta dari emas dan segala macam yang hari ini menurut kita itu adalah materi yang berharga. Tapi bicara tentang materi tanah, debu tanah ini sebenarnya masih debatable dalam artian apakah debu tanah itu adalah debu tanah yang berasal dari pasir itu, pasir tanah itu. Saya pikir juga tidak demikian, karena kalau bicara dengan debu tanah, tanah itu debu tanahnya, tanah dalam kata adamah itu bermakna tentang merah. Bicara lebih dekat kepada tanah liat, jadi debu tanah lebih mengarah kepada tanah liat, karena adamah nanti juga mengartikan tentang bagaimana seorang penjunan, seorang perajin gerabah membuat gerabah itu. Tapi juga tidak juga, tapi bicara tentang debu tanah itu menegaskan satu hal saja menurut saya, bahwa manusia diciptakan dari sesuatu partikel atau materi yang tidak dianggap, materi yang tidak bernilai apa-apa. Menurut saya itu. Lalu yang kedua, debu tanah juga menegaskan bahwa debu atau diri manusia itu sendiri menegaskan bahwa diri manusia ini adalah monumen bagi dirinya, monumen bagi Adam untuk melihat bahwa dirinya ini bukan apa-apa. Dalam artian begini, Bapak Ibu yang terkasih, nama Adam memiliki kedekatan yang cukup dekat dengan kata tanah, dari debu tanah, Adam dan Adamah. Jadi memiliki dua hal itu memiliki kedekatan yang cukup dekat. Nama Adam menjadi semacam, karena itu ketika Adam membatin nama dia, aku adalah Adam, itu seharusnya men-trigger dia untuk kemudian mengingat bahwa dirinya itu asalnya dari tanah. Dirinya itu bukan apa-apa, bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi nama Adam itu bagi Adam adalah menjadi semacam pengingat atau monumen untuk Adam, bahwa dirinya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Adam hanya gumpalan debu tanah, merupakan pengingat dirinya untuk mengingat siapa dirinya. Kalau orang Jawa bilang, sangkan paraning dumadi. Nah itulah orang Jawa. Jadi dengan melihat dirinya, dia akan selalu mengingat asal-usulnya itu seperti apa. Karena itu dia nggak akan jumawa. Karena ya kita itu asalnya dari bukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, nama adalah, menurut saya adalah sebuah doa, tapi nama juga sebuah monumen, pengingat bagi diri. Dan ketika saya dikasih nama selamat, itu pun sebenarnya juga monumen bagi diri saya. Adam pun menurut saya itu juga monumen bagi diri saya. Kenapa nama selamat adalah monumen bagi saya? Karena dengan mengingat bahwa saya ini adalah nama saya selamat, saya mengingat bahwa diri saya dulu itu, kata orang tua, itu adalah orang yang ringkih. Diri saya itu adalah orang yang sakit-sakitan, tapi oleh karena anugerah Tuhan kemudian bisa ditolong dan bisa sembuh. Dan responnya masyarakat pada umumnya adalah mengganti nama, karena nama saya sebelumnya bukan Selamat, Sigit Sugiharto, lalu diganti Selamat. Nah, itulah respon orang Jawa. Kata orang sih tidak kuat dengan namanya Sugiharto, banyak uang, tapi kemudian diganti menjadi Selamat. Nah, itulah, nama itu adalah sebuah monumen bagi saya. Dan saya pikir ketika saya membayangkan Adam, nama seharusnya juga bisa menjadi monumen bagi Adam. Dan dengan mengingat namanya, Adam bisa mengingat bahwa jati dirinya itu adalah sejatinya bukanlah sesuatu yang apa-apa, bukan sesuatu yang luar biasa. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita nama sebagai monumen itu sesungguhnya tidak hanya sekedar menjadikan nama sebagai monumen, tapi menjadikan diri kita sendiri adalah monumen. Hari ini, kita ada seperti sekarang ini, kita bisa memakai baju yang bagus seperti hari ini, bisa memakai sesuatu aksesoris yang luar biasa seperti hari ini, tapi jangan lupa ada sesuatu yang di titik mendasar, di titik paling bawah, ketika kita melihat diri kita, jangan melihat aksesorisnya, tapi kita bisa melihat bahwa diri kita itu bukan apa-apa. Karena itu, sesungguhnya dengan melihat diri kita ini, kita adalah bisa merasa bahwa kita ini adalah ciptaan yang sesungguhnya bukan ciptaan yang luar biasa, dalam tanda petik, bahwa kita ini adalah ciptaan yang sesungguhnya sama sekali tidak bernilai. Kita ini ada, dan dengan mengingat diri, menjadikan diri kita sebagai monumen, kita mengharapkan, kita berharap kita dapat selalu menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah awasan, menjadi sebuah pagar agar kita tidak jumawa. Nah, itu dari from nothing. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa dari ketiadaan kemudian menjadi makhluk yang mulia. Dari from nothing to something, dari sesuatu yang tidak bernilai kemudian menjadi makhluk yang mulia. Bapak yang terkasih, di Kejadian 1 ayat 6 di sana dikatakan bahwa manusia itu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada tanda di bold di sana. Saya melihat baiklah kita ini adalah merupakan simbolik atau ekspresi dari sebuah perencanaan Allah. Bahwa manusia itu mulia karena manusia itu diciptakan dalam rencana Allah, eksplisit rencana Allah. Dalam artian begini, tentu kita semua percaya bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, ketika Allah menciptakan binatang, ketika Allah menciptakan alam yang luar biasa ini dalam grand design-nya Dia, dalam rancangan besarnya Tuhan. Tapi hal itu tidak secara eksplisit ditunjukkan waktu Tuhan menciptakan alam semesta, tapi secara eksplisit ditunjukkan ketika Tuhan menciptakan manusia. Baiklah kita menunjukkan interaksi dalam perencanaan itu. Tapi Bapak yang terkasih, banyak orang kemudian menafsirkan, oh baiklah kita itu bukan interaksi antara Allah dengan Allah atau antara dewa dengan dewa, tapi itu kan antara Allah, interaksi antara Allah dengan malaikat. Baiklah kita, menurut beberapa orang, oh itu bukan interaksi Allah yang Tritunggal itu, yang kemudian nanti akan, itu merupakan diskusi antara Allah dan malaikat. Baiklah kita menunjukkan bahwa Allah mengindikasikan ingin menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang rohani, sama seperti Dia dan malaikat. Saya pikir ketika orang menafsirkan seperti ini, menurut saya perlu menjawab beberapa hal yang sangat mendasar. Pertama adalah, kalau manusia itu ingin dijadikan sebagai makhluk yang rohani, sama seperti malaikat dan Allah, sebagai substansi yang roh, maka saya pikir perlu menjawab pertama adalah, mengapa kemudian pencipta atau Allah sendiri itu seperti merasa perlu berkonsultasi dengan ciptaan untuk menciptakan ciptaan yang lain. Saya pikir tidak, pencipta adalah adalah oknum atau pribadi yang luar biasa, yang serba maha, yang tidak perlu berkonsultasi dengan ciptaan lain untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Karena Allah itu adalah maha dari segalanya. Dia maha mengetahui, maha mencipta dan segala macam. Saya pikir tidak demikian. Kemudian kalau benar itu adalah diskusi antara Allah dan malaikat, lalu pertanyaan adalah apakah malaikat sudah tercipta waktu itu? Saya pikir tidak ada catatan khusus bahwa malaikat dicipta sebelum alam semesta dicipta. Lalu kalau manusia itu kemudian akan dicipta sebagai makhluk rohani, lalu saya berpikir kenapa kemudian Allah memikirkan sedemikian rupa, mempersiapkan sedemikian rupa wadahnya, mempersiapkan sedemikian rupa bumi, mempersiapkan sedemikian apa yang akan nanti dikonsumsi. Kalau Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rohani, mengapa ini semua kan sia-sia? Karena bicara tentang makhluk rohani adalah bicara makhluk yang lintas tempat dan lintas waktu. Karena itu bicara tentang wadah, bicara tentang bumi, tentang semesta, tentang alam, tentang makanan, kamu akan makan ini dan segala macam, itu semua sia-sia bagi makhluk rohani. Karena itu semua tidak dibutuhkan bagi makhluk rohani. Karena itu saya lebih percaya bahwa ketika baiklah kita adalah mengindikasikan tentang itu adalah bagaimana Allah berinteraksi dengan, itu adalah interaksi dari Allah Tritunggal. Karena saya suka beberapa tafsiran orang bahwa baiklah kita mengindikasikan tentang kejamakan dari Allah, tentang sesuatu yang indikasi jamak yang kemudian akan tergenapi di perjanjian baru tentang ketritunggalan Allah yang ada. Baiklah kita menunjukkan interaksi antara Allah Tritunggal, menegaskan bahwa keunikan Allah dan mencipta manusia di mana ada interaksi yang tadi, di mana ada sebuah perencanaan yang eksplisit tergambar. Jadi bukan hanya sekedar grand design, tapi itu eksplisit tergambar. Saya pikir itu sesuatu yang spesial yang bisa menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang mulia, manusia adalah sesuatu yang something. Walaupun tadi awalnya dari sesuatu materi yang tidak berharga, tapi ketika diperlakukan seperti ini menunjukkan indikasi yang manusia itu berbeda dan berharga. Lalu bicara tentang manusia adalah makhluk yang berharga, makhluk yang kemudian mulia, ini tergambar dari bagaimana Allah itu membuat manusia itu dengan tanda petik setuhan langsung Allah. Saya pikir ini adalah lagi-lagi adalah bahasa antropomorfistik, bahasa bagaimana Allah, bagaimana manusia mencoba membahasakan karya Allah itu ke dalam bahasa manusia. Ada kata membentuk di sana. Bapak yang terkasih, kata membentuk kalau kita cek ke dalam kitab suci bahasa aslinya adalah yatsar. Kata ini menunjukkan sebuah aktivitas yang karya membentuk, sebuah aktivitas bagaimana orang mencipta sesuatu, tapi juga tidak hanya menunjukkan aktivitas itu, tapi menunjukkan kepada subjek yang membuat. Artinya menunjukkan kata ini dipakai secara bergantian untuk menunjukkan kepada sang periuknya, pembuat periuknya itu sendiri. Menunjukkan bahwa tukang periuk yang membuat gerabah dan segala macam. Karena itu kata yatsar dalam kata membentuk ini bisa dipahami bahwa secara literal atau mudahnya bisa dipahami bahwa itu yatsar menunjukkan sebuah aktivitas tukang periuk dalam membentuk sesuatu. Karena itu ketika kata ini dipakai dalam penciptaan kepada manusia, ini merupakan sesuatu yang cara yang sangat unik dari Allah, sesuatu yang sangat menarik bagaimana menunjukkan perlakuan khusus dari Allah terhadap manusia. Tapi sesungguhnya kata ini pun tidak hanya dipakai dalam konteks manusia. Di kejadian 29 menunjukkan bahwa kata yang sama juga dipakai untuk ketika Allah menciptakan hewan, ketika Allah menciptakan binatang dan hal-hal yang lainnya. Tapi menurut saya walaupun sama dipakai baik dalam dipakai untuk manusia maupun binatang, ada sesuatu yang berbeda di ayat 9 yang di sana dipertebal bahwa ketika sesudah menciptakan itu semua dalam keunikan itu Allah membawa itu kepada manusia. Tetap saja ada perbedaan bahwa kalau Allah menciptakan binatang ya sampai pada titik itu. Kemudian Allah membawa itu kepada manusia untuk diberi nama. Artinya ada sesuatu, sebuah proses lain lagi yang perlu dilakukan manusia terhadap binatang. Artinya mengindikasikan bahwa manusia itu harus mengamati secara jeli, mengobservasi, mengidentifikasi, dan kemudian memutuskan nama apa yang akan dipakai. Nah, lagi-lagi nama adalah sesuatu yang penting. Saya pikir nama bukan hanya doa, bukan hanya monumen, tapi juga nama adalah menjadi perwakilan bagi subjek itu. Nama adalah sesuatu yang bisa mewakili subjek itu. Dan untuk itu enggak bisa main-main. Dalam hal ini Adam dalam beri nama Yohanes harus meneliti dan mengobservasinya dengan teliti. Seperti apa? Misalnya ada krik-krik-krik misalnya, oh itu jangkrik. Jadi ya seperti itu. Ada observasi yang mendalam terlebih dahulu sebelum memberi nama. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kata membentuk ini merupakan juga istilah yang ketiga yang dipakai Allah untuk menegaskan penciptaan terhadap manusia. Kata yang pertama dipakai dalam konteks penciptaan adalah di Kejadian 1 ayat 26, Allah mengatakan akan membuat manusia. Lalu di ayat 27, Kejadian 1 ayat 27, ada menciptakan. Lalu di ketiga ini ada kata membentuk. Artinya bicara tentang sesuatu yang pengulangan, sesuatu yang diulang. Ini bicara tentang sebuah penegasan, sebuah sesuatu yang penting dalam diri manusia untuk dicipta. Nah, karena itu menurut saya itu menunjukkan sesuatu yang mulia dalam diri manusia. Dan sesuatu yang mulia lagi ditujukan dari bagaimana kemudian manusia dicipta dalam yang kemudian dihembuskan nafas hidup kepadanya. Kejadian 2 ayat 7 menunjukkan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dihembuskan nafas hidup lagi-lagi mengingatkan kita tentang materi manusia dicipta. Waktu pertama manusia dicipta dalam sebuah materi yang mati karena debu, sebelum manusia dihembuskan nafas hidup, manusia sesungguhnya adalah makhluk yang mati saja, sama seperti benda mati lain. Materi, tapi tidak hanya dari sesuatu materi manusia dicipta, tapi sesuatu yang bersifatnya non materi. Di sana ada unsur jiwa nih, di sana ada unsur rohani yaitu nafas hidup. Dan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang spesial bagi penciptaan manusia. Inilah yang menjadi sesuatu yang berbeda dari penciptaan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa bicara tentang manusia diciptakan secara unik, tidak hanya dibuat dengan tangan Allah sendiri, direncanakan, tapi juga dihempuskan nafas hidup. Ini seringkali mengingatkan kita tentang sebuah paradoks kehidupan manusia, paradoks penciptaan manusia. Di satu sisi manusia memang dicipta dalam dan dicipta dari sesuatu yang hina, dari debu, tapi di sisi lain manusia juga dicipta dari sesuatu yang dibuat dengan pendekatan khusus, yaitu dengan dihembuskan nafas Allah, diberikan kehidupan langsung oleh Allah. Berbeda dengan binatang yang dibuat dengan firman-Nya, diciptakan dengan firman Allah langsung. Hal ini mengingatkan kembali kita ini bukan saja makhluk yang berasal dari debu tanah, tapi juga kita ini adalah makhluk yang dicipta dengan cara yang unik, yang mulia. Tapi seringkali kita menganggap hal itu menganggap sepi, kalau bahasa ada lagu, menganggap sepi tentang kemuliaan dalam hidup kita, tentang kemuliaan bagaimana kita dicipta, tentang luar biasa atau spesialnya kita dicipta. Baru waktu kita kemudian ada pada titik nadir atau titik yang terbawah, kita baru kadang-kadang baru kita bisa menyadir bahwa kita ini adalah manusia yang dicipta sangat berharga oleh Allah, dicipta yang sangat mulia oleh Allah. Beberapa waktu lalu kita semua di di baik media televisi, koran, dan segala macam kita mendengar tentang peristiwa pembunuhan di Pulau Mas. Dan menariknya, ada, bukan menarik dalam artian yang negatif. Di sana, pasca dilakukan rekonstruksi ulang, ada pengakuan dari pembantu tentang grendel pintu yang dijebol. Menurut pengakuan pembantu, grendel itu dijebol bukan oleh penjahat, tapi oleh majikannya, supaya ada oksigen masuk ke dalam ruangan itu. Nah, ironisnya adalah, waktu itu dibuka, semua orang, sekian banyak orang itu berebut untuk mengambil nafas oksigen dari pintu itu. Saya tidak ingin memakai ilustrasi ini dalam konteks yang negatif, tapi saya ingin melihat ilustrasi peristiwa itu dalam mengambil makna positif dari fenomena tersebut. Misalnya bahwa saya sendiri diperlihatkan bahwa manusia itu baru sadar sesuatu yang sebelumnya dianggap biasa, itu sebenarnya mulia justru ada di saat titik yang terendahnya dia. Nah, waktu manusia betul-betul tidak bisa mendapatkannya, baru sadar bahwa oksigen yang selama ini kita hirup ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu harus diperbutkan sekian banyak orang dan ya tidak semua bisa mendapatkan karena sang ayah otomatis pasti ngalah sama anaknya supaya anaknya hidup dan segala macam, tapi tidak semua anaknya tertolong juga. Itulah kita dari fenomena itu kita bisa belajar bahwa kita ini adalah ciptaan mulia, ciptaan yang sangat berharga, yang diberikan sesuatu yang berharga dalam seluruh hidup kita, bahkan dalam oksigen yang kita hirup saat ini, itu pun sesuatu yang berharga. Dan kita seringkali baru kita kemudian bisa sadari, waktu kita berada dalam titik nadir terendah kita. Nah, seringkali kita sebagai manusia kurang menghargai betapa luar biasanya hidup kita. Dan baru sadar kalau ada di titik yang terendah. Contoh lain adalah bagaimana kisah anak yang hilang. Kita semua tahu bahwa dia baru sadar bahwa dirinya itu luar biasa berharga, ada anak orang kaya yang bisa makan apa saja, betapa terberkatinya dia setelah dia hilang harga dirinya sebagai manusia. Hilang kemanusiaannya dia. Ketika dia harus makan bersama-sama dengan binatang. Nah, inilah ketika orang ada pada titik terendah hidupnya, orang kemudian baru sadar bahwa saya ini adalah sesuatu yang berharga di mata Allah. Saya ini adalah ciptaan yang luar biasa di hadapan Allah. Dan karena itu jangan sampai kita ada di titik terbawah dulu baru kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan yang mulia. Dan karena itu respon yang perlu kita tunjukkan adalah bagaimana kita harus bersyukur setiap kali dengan bahkan sesuatu yang terkecil sekalipun yang kita tidak merasa itu adalah berkat dari Tuhan. Seperti nafas yang kita hirup. Nah, bicara tentang sesuatu yang mulia, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa bicara manusia dicipta dalam, bicara juga bahwa manusia itu dicipta dalam segambar dan serupa dengan Allah. Ini satu hal lagi yang membedakan antara manusia dicipta dengan binatang lain dicipta. Penciptaan manusia sangat berbeda dengan binatang. Selain dicipta dengan unik, manusia juga diciptakan dengan suatu kemuliaan yang unggul, yang paling khas adalah manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Bapak-Ibu terkasih, kita juga seringkali mendengar khotbah dan seringkali belajar tentang bagaimana segambar dan serupa Allah. Ada banyak orang mengatakan bahwa segambar dan rupa Allah terkait dengan tiga hal natur. Misalnya, pertama adalah natur intelektual. Yang kedua adalah natur spiritual juga dengan misalnya mencipta, berkuasa dan segala macam. Tapi kalau kita baca dari bagian ini, bahwa manusia diciptakan gambar dan serupa gak sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu sangat dekat dengan satu hal saja. Walaupun kita tidak mengabaikan implikasi-implikasi tadi. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tanpa mengabaikan natur-natur yang lain, saya pikir bicara tentang kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu bicara tentang sesuatu yang paling dekat dengan ayat itu adalah bicara tentang kuasa manusia atas binatang. Dan itu sesuatu yang sangat penting. Dan yang lain, bentuk kesegambaran Allah dan manusia itu sesungguhnya baik dari segi spiritual, baik intelektual, itu semua merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan, tapi yang jauh lebih dekat adalah bagaimana manusia itu bisa berkuasa. Ini perbedaan yang begitu tegas dan jelas bagaimana gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Betul, Allah mencipta manusia itu tidak secara eksplisit dikatakan dalam ayat ini untuk bahwa ketika manusia menciptakan segambar dan rupa agar manusia bisa menyembah dengan natur spiritualnya, manusia bisa menyembah Tuhan dengan baik dan segala macam. Tapi dengan berkuasa terhadap alam semesta, saya pikir ada sesuatu pesan di belakangnya bahwa ketika manusia berkuasa atas alam, ketika manusia memberi nama, ketika manusia menyelidiki satu persatu binatang itu, manusia bisa menemukan betapa luar biasanya karya Tuhan ini, betapa luar biasanya Tuhan yang mencipta binatang-binatang ini. Sehingga menghasilkan respon spiritual juga dari sana. Jadi sesungguhnya segala sesuatunya, baik natur spiritual, intelektual maupun natur berkuasanya itu semuanya itu sesungguhnya berkaitan dan inilah perbedaan tegas antara cipta manusia sebagai ciptaan dan binatang dan alam semesta sebagai ciptaan. Bicara tentang segambar dan serupa dengan Allah, saya juga sudah pernah men-sharingkan hal ini. Itu bicara tentang hubungan antara baik manusia dengan Allah maupun manusia dan semesta. Seperti apa bahwa manusia dengan Allah itu mengindikasikan bahwa manusia ini menegaskan manusia ini adalah sebuah hanya ciptaan saja. Manusia itu bukan pencipta. Manusia itu hanya ya ciptaan yang ya harusnya tahu diri kalau manusia itu adalah ciptaan. Saya mengutip bahwa kata Pak Tong misalnya, manusia segambar dan serupa Allah itu, segambar itu tidak sama dengan aslinya, tapi segambar itu adalah kopiannya. Jadi kalau kopiannya tidak mungkin sama dengan aslinya, dan secara kualitas pasti akan sangat berbeda antara yang asli dengan yang kopiannya, dengan yang replikanya. Tapi meskipun dalam beberapa hal replika seringkali justru memiliki nilai ekonomis tinggi daripada yang aslinya. Misalnya tentang, kalau Pak Tong juga sering-saringkan, tentang bunga dan lukisan bunga. Bunga paling harganya 10.000, tapi ketika itu dilukis dengan luar biasa, replikanya itu jauh lebih mahal secara ekonomis daripada sekedar bunganya itu. Nah ini sesuatu yang ditunjukkan dari hal ini, bahwa hubungan antara manusia dan Allah adalah hubungan antara pencipta dan ciptaan. Karena itu ciptaan yang kopian, yang gambar, yang replika itu tidak boleh kemudian menyatakan diri bahwa dirinya adalah sama pencipta, walaupun dia juga memiliki natur untuk mencipta sesuatu, untuk meng-create sesuatu. Tapi apa yang dibuat itu tidak boleh kemudian dengan ketika dia bisa membuat itu, kemudian menyatakan diri bahwa dirinya adalah sang pencipta itu sendiri. Kemudian menegaskan segambar dan serupa dengan Allah itu menegaskan tentang manusia, relasi antara manusia dan semesta. Menunjukkan strata yang jelas antara manusia dan semesta. Manusia di atas alam semesta, manusia superior dari alam, manusia diberikan wewenang khusus atas alam, baik untuk memberi nama, mengelola, berkuasa, dan berkuasa atasnya. Bapak-Ibu yang terkasih, hari ini begitu kita diingatkan kembali tentang posisi-posisi kita sebagai ciptaan, manusia sebagai ciptaan, baik kepada Allah maupun kepada alam semesta. Bahwa kita sesungguhnya kepada Allah tentu saja kita di bawah Allah, tapi kepada semesta kita superior terhadap semesta. Tapi walaupun superior kita tidak bisa kemudian berbuat seenaknya terhadap alam, tapi bagaimana kita bisa mengelola alam itu dan berkuasa. Tapi ironis hari ini kita seringkali temui bahwa manusia kembali kepada zaman lampau, bagaimana mengunggulkan hewan atau binatang itu lebih daripada manusia. Kita sering mendengar bagaimana proyek-proyek green yang menyelamatkan ikan paus lebih mulia, lebih berharga dengan biaya, seolah lebih dengan biaya sekian juta, sekian miliar. Tapi di lain tempat ada orang-orang pengungsi sepertinya ditolak. Seolah harga diri manusia tidak ada apanya berbanding terbalik dengan penyelamatan terhadap binatang yang jauh lebih besar secara kuantitas uang untuk menolong mereka. Walaupun meskipun kita tidak bisa menyembunyikan juga ada kalau menyelamatkan para pengungsi itu ada dampak negatif di dalamnya juga. Tapi bagaimanapun manusia adalah sesuatu yang makhluk yang lebih tinggi dari alam semesta dan binatang. Karena itu jangan kemudian orang lebih mengutamakan binatang, memandang binatang perlu diselamatkan daripada manusia itu sendiri. Atau justru kebalikannya, kembali kepada zaman, kalau zaman muslim, zaman jahiliyah, zaman yang semula bagaimana ada animisme dan dinamisme, justru manusia menyembah Tuhan. Dan hari ini kita temuin hal itu kembali lagi. Jadi fenomena religius itu seperti kembali lagi, bagaimana manusia lebih suka yang back to nature, tapi bukan dalam artian manusia mencintai alam itu, tapi bagaimana alam diselubungi dengan filosofis yang sesungguhnya sangat berbahaya. Bagaimana manusia itu bisa mengikatkan dirinya dengan alam, bukan karena manusia cinta alam, tapi alam itu sendiri adalah bagian dari substansi dirinya yang adalah Tuhan. Ini dalam filsafat Hindu dan filsafat Timur umumnya, bahwa manusia ini adalah sesungguhnya adalah percikan kecil dari Atman, begitu juga dengan alam semesta. Jadi ketika back to nature, ketika kembali kepada alam, itu sesungguhnya memanunggalkan dirinya, menyatukan dirinya dengan alam itu, menyatukan dirinya dengan sesama substansi Tuhan. Tapi jangan sampai kita kemudian kembali hal ini. Kita berkuasa atas alam, kita lebih berkuasa, lebih superior atas alam, jangan kemudian kita menyamaratakan diri kita dengan alam, tapi kita harus menguasai alam itu, kita mengelola alam itu, dan bukan kemudian justru dalam tanda petik menyembah alam, atau justru kita menyetarakan diri kita dengan alam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali merenungkan bagian dari firman-Mu tentang bagaimana kami diciptakan dari sesungguhnya makhluk yang tidak ada apa-apanya karena dicipta dari debu. Tapi juga kami juga sadar bahwa kami adalah makhluk yang dicipta kemudian menjadi makhluk yang mulia karena kami adalah dicipta dengan treatment khusus dari Allah, dicipta dengan perlakuan khusus dari Allah. Terima kasih untuk hal itu ya Tuhan. Tolong kami tanamkan itu di dalam hati kami bahwa kami tidak hanya manusia yang tercipta dari debu dan materi yang tidak seolah tidak berguna, tapi kami adalah makhluk yang mulia sehingga kami dapat merefleksikan baik dari unsur materi yang tidak berharga maupun dari unsur kemuliaan yang Allah berikan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami tidak hanya kami mampu bersyukur, tapi juga mampu meresponi apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami, apa yang Tuhan jadikan diri kami. Karena itu tolong kami ya Tuhan, pimpin kami untuk menjadikan diri kami sebagai monumen untuk pengingat bahwa kami ini adalah makhluk-makhluk yang tercipta karena Allah yang mencipta kami, karena kami adalah makhluk yang bukan luar biasa, makhluk yang biasa-biasa tapi dibuat mulia, dibuat luar biasa karena Allah yang menganugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, mohon Tuhan bimbing kami sehingga kami mendapat berkat daripadanya. Dalam kesusahan kami hidup, kami berdoa. Amin.